Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi ja'ala wiladata habibina sayyidina Muhammad بداية رحمة للعالمين الحمد لله الذي جعل ولادة حبيبنا سيدنا محمد يوم انطفاء النور المجوس يوم انطفاء النار المجوس Wassalatu wassalamu ala Ar-Rasulil Karim Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Sayyidina Muhammad Al-Mab'uthi Rahmatan Lil Alamin Al-Hadi ila Siratin Mustaqim Wa ala alihi المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا ارزقنا محبة حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا اجعل قلوبنا قلوبا تفرح بقدوم حبيبك سيدنا محمد Allahumma ya Rabbana ja'al kulubana kuluban tafrahu biwiladati habibika Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna jami'an mimman yafrah bihabibika Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna jami'an mimman yafrah biwiladati habibika Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana habib ilayna habibaka Sayyidina Muhammad. Innaka anta ala kulli shay'in qadir amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita masih berada di satu bulan yang sangat mulia, yaitu bulan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kegembiraan ini hukumnya sangat wajib bagi ahli iman. Kita tidak boleh kalah dengan benda-benda mati yang ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama kelahiran Nabi Muhammad mereka pada bertasbih. Bahkan disebutkan Imam Ahmad meriwayatkan satu riwayat bahwa di saat dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, api yang pernah disembah ribuan tahun oleh orang-orang Majusi ternyata mati bersama kelahiran Nabi Muhammad karena enggan disembah bersama kedatangan manusia mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga istana-istana, orang-orang yang menyekutukan Allah runtuh. Berhala-berhala runtuh, ini disebutkan oleh para ahli sejarah juga. Artinya bersama kelahiran Nabi Muhammad inilah awal kemuliaan yang sesungguhnya, awal rahmat yang sesungguhnya. Nabi Muhammad adalah rahmat untuk kita semuanya. Maka harus kita kembali kepada diri kita sendiri, rumah tangga kita sendiri. Sudahkah kita mempersiapkan atau melaksanakan perayaan terhadap hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita tumbuh suburkan makna kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau belum? Saat inilah waktunya, di saat kita hidup di dunia ini. Jangan sampai terlambat. Mengagungkan Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad, bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah peduli dengan sebagian makhluk-makhluk Allah. yang begitu memusuhi orang-orang yang merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak usah didengar, karena itu adalah kalimat-kalimat yang sangat tidak sesuai dengan hati pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka makhluk-makhluk yang hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjauhkan umat Nabi Muhammad dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka seolah-olah berhujjah dengan hujjah yang hebat bahwa merayakan Maulid Nabi Muhammad bukan dengan cara itu. Itu kata makhluk-makhluk tersebut. Merayakan Maulid Nabi Muhammad bukan dengan cara perayaan bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad, bukan seperti perayaan-perayaan ini, tapi harus dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mereka katakan. Dan kita pun menjawab, sunnah apa yang kami langgar? Orang-orang merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad hukumnya wajib, yaitu memang dengan cara menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak sah bergembira kepada Nabi Muhammad kecuali dengan menjalankan sunnah Nabi Muhammad. Itu disepakati. Dan para ulama-ulama kita pun merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak benar merayakan Maulid Nabi dengan mengadakan konser dangdut, konser rock dan sebagainya. Bukan itu. Karena itu bukan menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tapi merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sunnah Nabi, dengan yang punya uang bersedekahlah karena mengingat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bisa mengukuhkan makna silaturahmi di hari itu, lakukan. Yang bisa memberi makan, lakukan. Yang bisa mengadakan pengajian, lakukan. Karena mulai dari pengajian, memberi makan, sedekah itu adalah juga ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang salah yang dilakukan oleh orang-orang yang merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita kukuhkan untuk yang kesekian kalinya bahwa merayakan Maulid Nabi hukumnya wajib, bukan sunnah. Hukumnya wajib karena diperintahkan oleh Allah, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu, hendaknya umatmu itu wahai Muhammad bergembira atas rahmat Allah. Dan merayakan kelahiran Nabi Muhammad itu artinya bergembira. Kita merayakan apa maknanya kecuali bergembira? Jadi makna kita merayakan kelahiran Nabi Muhammad karena kita bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad. Ada yang mencoba mengganggu. Nabi Muhammad pun meninggal di hari itu. Berarti engkau merayakan meninggalnya Nabi Muhammad. Ini yang sering diungkit oleh mereka. Dalam buku mereka 10 penolakan terhadap ahli maulid. Di antaranya, yang bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad itu berarti telah bergembira atas kelahiran kematian Nabi Muhammad. Subhanallah. Ini adalah upaya-upaya mereka untuk menjauhkan kita dari Rasulullah. Kita bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad itu bukan berarti kita harus bergembira atas kematian beliau. Kita di saat mengingat kelahiran Nabi Muhammad saat itu harus bergembira. Dan meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengurangi kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita menjadi umat Nabi Muhammad di saat Nabi Muhammad hidup dan setelah Nabi Muhammad meninggal. Tidak ada yang kurang. Rahmat Nabi Muhammad untuk umat dan alam semesta di saat Nabi Muhammad hidup dan setelah meninggal. Kemuliaan Nabi Muhammad berada ada pada Nabi Muhammad di saat Nabi Muhammad hidup dan setelah meninggal. Tidak ada yang kurang kecuali berpindahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari alam dunia ini menuju alam yang lainnya, yaitu alam barzah. Tidak ada yang kurang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi menangis di saat Nabi Muhammad meninggal, akan tetapi bukan berarti rahmat dicabut dari bangsa manusia ini, dan orang harus faham makna ini. Jadi tetap kita harus merayakan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi dikukuhkan kepada yang mendengar suara ini bahwa yang mengingkari perayaan Maulid Nabi Muhammad dikhawatirkan ada kemunafikan di dalam hatinya. Sebab kalau merayakan Maulid Nabi Muhammad adalah batil, sesat dan bid'ah, artinya orang bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad adalah batil, bid'ah dan sesat, maka kebalikannya adalah yang benar. Artinya begini, siapapun yang benci dan pekel tidak suka dengan kelahiran Nabi Muhammad itu adalah ahli iman. Siapa yang setuju? Siapa yang setuju? Tidak ada yang setuju. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa benci atas kelahiran Nabi Muhammad adalah ahli iman, musibah. Jadi tetap kalimat satu. Jadi mohon maaf, masalah merayakan maulid Nabi bukan masalah khilafiyah. Seperti yang sering disebut-sebut oleh orang-orang itu khilafiyah. Bukan, ini bukan masalah khilafiyah, kesepakatan. Tidak boleh ada yang tertinggal di dalam merayakan maulid Nabi Muhammad SAW. Hanya barangkali semuanya sekedar kemampuannya. Minimal mengucapkan, ya, aku telah dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah selama bulan Maulid Nabi ini kita terus akan tambah satu persatu tentang kisah-kisah yang berkenaan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya dalam irama ikut merayakanlah. Kita jadikan bulan ini bulan beda. Harus ada plusnya. Ibadah ditambah, sedekah ditambah, zikir ditambah, salawat ditambah. Dalam irama bergembira. Minimal mengucapkan alhamdulillah bagi yang enggak punya duit. Kalau punya duit sedekah telur satu. Kalau punya lebih ayam. Kalau enggak, kalau bisa lebih lagi kambing. Dan begitu seterusnya. Harus ada. Kegembiraan ini harus senantiasa kita adakan dalam irama mensyukuri nikmat Allah yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kemuliaannya tidak ada batasnya. Tidak boleh ada orang meyakini bahwasanya Nabi Muhammad mulia di saat Nabi Muhammad hidup saja dan setelah meninggal tidak mulia lagi. Maka seperti halnya bertawassul kepada Nabi Muhammad di saat hidup, maka di saat meninggal pun masih tetap boleh. Dan ini hal lain yang harus senantiasa kita kukuhkan. Yang mengatakan bertawassul dengan Nabi Muhammad boleh, lalu di saat Nabi Muhammad meninggal tidak boleh, ini adalah permasalahan baru yang dibuat oleh orang-orang akhir zaman. Karena kita bertawassul dengan Nabi Muhammad bukan dengan zatnya saja, bukan dengan zat, akan tapi dengan kemuliaan Nabi Muhammad yang tidak pernah ada akhirnya. Di saat beliau hidup, di saat beliau mati. Di saat beliau setelah meninggal, maka tetap kemuliaan itu ada. Kemudian kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di samping tidak ada batasnya, kemuliaan Nabi Muhammad, maka bagi para pecintanya boleh menyanjung sepuas-puasnya. Sanjung Nabi Muhammad dengan puisi-puisi Anda, dengan syair-syair Anda. Jika Anda melihat kemuliaan Nabi Muhammad, letakkan di atasnya. Jika Anda melihat sebuah kebaikan, jadikan Nabi Muhammad pelopornya. Mungkin Anda melihat orang paling dermawan, Masya Allah di Cirebon orang ini dermawan, baik semuanya, oh, Nabi Muhammad di atasnya lagi. Jika di Cirebon kita menemukan orang yang paling rajin sholat, Nabi Muhammad di atasnya lagi. Jika di Cirebon ada orang yang paling rajin silaturahmi, Nabi Muhammad di atasnya lagi. Apalagi tidak ada yang melampaui, tidak ada yang bisa mengungguli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanjung sepuas-puasmu dengan syair-syairmu, dengan kalimat-kalimatmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepuasmu dan sebebas-bebasmu. Dan itu bukan yang namanya kultus. Sebut Nabi Muhammad adalah rembulan bagi kehidupan kita, matahari bagi kehidupan kita. Sebut Nabi Muhammad cahaya di atas cahaya, karena tidak ada cahaya yang ada di dunia ini kecuali Nabi Muhammad adalah lebih hebat dari itu semua. Lagi-lagi musuh-musuh Allah yang anti maulid mencoba membatasi syair-syair. Menyandungkan syair katanya juga tidak boleh. Lupa bahwasanya Sayyidina Hasan bin Thabit, penyairnya Rasulullah, punya banyak sanjungan-sanjungan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan suatu ketika Sayyidina Hasan bin Thabit menyandungkan syair pujian kepada Rasulullah di masjid. di masjidnya Rasulullah setelah Rasulullah meninggal. Di saat itu Sayyidina Umar ibn Khattab melihat, memperhatikan. Tiba-tiba Sayyidina Hasan bin Thabit berkata, "Wahai Khalifah, ketahuilah aku pernah menyenandungkan syair seperti ini di sini dan di tempat ini ada orang lebih hebat dari kamu." Maksudnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, di samping kita boleh menyenandungkan syair untuk Nabi Muhammad dan juga boleh disenandungkan di masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di masjidnya Nabi Muhammad saja boleh, di masjid yang lainnya adalah sangat boleh. Lagi-lagi musuh-musuh Allah itu pengen menjauhkan kita dari solawatan, nasyid-nasyid pujian kepada Rasulullah dengan sebuah hadis sahih bahwasanya la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan engkau kultuskan Nabi Muhammad seperti engkau mengkultuskan Isa bin Maryam. Hebat hadis itu. Luar biasa Nabi Muhammad yang mengucapkannya. Dengan kalimat begini, jangan, ini Nabi Muhammad melarang jangan mengkultuskan. Ngerti atau tidak? Ini orang maulidan ini. Para ahli maulid, ngerti tidak Nabi Muhammad sudah berpesan la tutruni kama atrafin nasara Isa bin Maryam? Wahai para orang-orang yang senang mulutan, tahukah kamu bahwasanya Nabi Muhammad melarang untuk mengkultuskan? Kenapa kamu masih membaca syair-syair itu? Wah, bahasanya seolah-olah ilmiah. Tapi ilmiah yang curang. Ilmiah yang curang. Teruskan hadisnya bagaimana bunyinya. Kalau dipotong sampai di situ, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, jangan kau kultuskan aku seperti orang Nasrani mengkultuskan Isa. Kalau sampai di situ bisa ditafsiri macam-macam. Memuji Nabi Muhammad, sedikit memuji sudah kultus. Ini kultus. Tapi kultus yang dilarang oleh Rasulullah itu disebutkan innallaha huwa Isa bin Maryam. Pengkultusan itu dalam terusan hadis itu bahwa Isa itu dianggap sebagai Tuhan oleh orang Nasrani. Itu pengkultusannya. Tetapi dipotong, disembunyikan, taruh di sakunya. Taruh di belakang punggungnya. Pengen menghantam semua orang mulitan ini ahli neraka. Kita ingin menjauhkan dari fitnah ini. Kenapa? Kita dapat informasi di kampung sana orang maulidan enggak jadi gara-gara si A. Masjid jadi dirubah. Kemarin ada yang bertanya, biasanya marhabanan sekarang ganti solawatan karena marhabanan bid'ah. Kenapa harus ada manusia-manusia yang semacam ini? Jangan difitnah orang-orang awam dengan budaya yang mulia ini, tolong. Jangan diganggu mereka, mereka sudah luar biasa dengan ini semua. Kemaksiatan semakin merajalela gara-gara marhabanan semakin berkurang, maulid Nabi kurang meriah lagi. Gara-gara orang jarang merayakan maulid Nabi ini, masya Allah, bencana bakal datang kepada umat ini karena umat semakin jauh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir-akhir ini memang kita harus sedikit tegas di dalam urusan ini. Barangkali pembahasan kita tidak usah berbicara tentang keindahan-keindahan, kita harus mengukuhkan hukum ini. Karena ada manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab mencoba menyebar fitnah di sana sini. Maulidan bid'ah, marhabanan bid'ah. Akhirnya nanti apa? Diganti solawatan. Ini kaki-kaki ada yang bertanya, di masjid kami itu dulu biasanya ada marhabanan selama 12 hari. Tapi setelah ada beberapa orang mengatakan itu bid'ah, sekarang diganti solawatan. Kita katakan kembalikan kepada baca marhabanan. Loh, apa solawatan tidak boleh? Oh, boleh solawatan. Tetapi ingat, setahun ini solawatan, tahun depan dibilang solawatan jadi bid'ah. Itu percaya atau tidak? Solawatan jadi bid'ah nanti. Perlahan dikurang-kurangi. Pokoknya umat ini harus jauh dari Nabi Muhammad SAW. Ini harus tegas semacam ini. Kalau masalah hujjah, masya Allah, kita punya hujjah luar biasa. Dan kita tidak perlu dengan hujjah hadis-hadis palsu, para ustaz. Barangkali tidak usahlah kita. Bukan barangkali, kita tidak semestinya membawa hadis-hadis palsu. Man adzama maulidi wajabat syafaati, yang mengagungkan hari kelahiranku wajib mendapatkan syafaatku. Itu hadis tidak pernah ada dan tidak pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak contoh-contoh hadis palsu. Namanya hadis palsu tidak usah disebut. Cukuplah apa yang diperintahkan oleh Allah agar kita bergembira di saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua nanti harus merenung di rumah kita, apa yang lebih aku lakukan di bulan ini? Sedekahku bagaimana? Sama suami semakin baik atau tidak? Mungkin kita harus ikrar kepada istri atau suami, mumpung maulid Nabi, yuk akur-akuran yuk. yang selama ini adalah tidak akur. Ini sama ikut merayakan. Karena apa? Kaidahnya merayakan Maulid Nabi adalah dengan sesuatu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya, ini kan tidak pernah dilakukan sahabat Nabi perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Unik. Kok ada orang mengatakan semacam itu? Lihat saja isinya perayaan Maulid Nabi itu apa? Pengajian, sedekah, silaturahmi. Ya. Rasulullah, sahabat Nabi pernah enggak menghadiri pengajian? Paling gemar, tidak pernah ghaib. Silaturahmi bagaimana sahabat Nabi? Senang atau tidak? Sangat senang. Kemudian sedekah bagaimana? Paling hobi mereka sedekah. Nah, lah kok itu tidak pernah dilakukan Nabi Muhammad, apa tidak pernah dilakukan oleh sahabat Nabi, ini adalah pendusta paling besar di dunia ini. Yang dilakukan oleh para ulama merayakan Maulid Nabi itu semua pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman itu adalah kami sering misalkan, enggak tahu di majelis ini atau majelis yang lainnya, kami itu menggambarkan orang-orang yang ingkar Maulid itu adalah orang yang suka donat. Tahu donat? Donat bulat itu. Pokoknya saya tidak mau suka donat. Kenapa? Karena di donat itu buatannya pak itu. Pokoknya saya tidak suka donat. Memangnya kalau bapak itu yang membuat apa? Pokoknya donat itu bid'ah. Oh, bid'ah. Akhirnya ditanya satu-satu, Pak, unten, sampean makan gula enggak? Ya gula suka saya. Sebab kalau tidak pakai gula gimana makan minum? Tepung-tepung. Ya tepung banyak, kue-kue saya bikin tepung, makan tepung. Mentega? Pakai, saya goreng telur juga pakai mentega. Sampai tahu enggak donat? Donat itu gula, tepung, sama mentega. Beres. Oh begitu. Tapi dasar nih kepala batu masih mengatakan, pokoknya enggak mau donat. Tuh repot ini. Pokoknya enggak mau donat. Nah ini musibah. Sudah disebutkan silaturahmi di sunnah Nabi atau bukan? Ajaran Nabi Muhammad. Sedekah, ajaran Nabi Muhammad. Ceramah, ajaran Nabi Muhammad. Nah orang merayakan Maulid Nabi yaitu dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin menunjukkan hujah-hujah yang sering mereka sampaikan dan itu hujah palsu. Di antaranya begini. Oh merayakan, kalau memang bergembira kan tidak harus di bulan Rabiul Awal. Setiap saat kita harus gembira. Hebat. Bukan harus bulan Rabiul Awal, bukan harus malam Jumat, bukan harus hari Senin. Kita harus bergembira setiap saat. Oh hebat, memang itu yang kita cari. Setiap saat kita harus bergembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya menurut mereka itu maksudnya setiap saat kita harus merayakan Maulid Nabi. Terus di saat memasuki bulan Maulid Nabi ini mereka mengatakan jangan. Lah kok bisa jangan? Ya jangan dikhususkan. Ini bukan pengkhususan, kita merayakan setiap saat. Hanya perlu digedekan saat ini. Akhirnya mereka menyimpulkan begini. Rayakan perayaan Maulid Nabi dari setiap saat, setiap hari. Pokoknya jangan di bulan Rabiul Awal. Akan aneh jadinya. Dan ini kalimat ada. Rayakan Maulid Nabi, pokoknya jangan di bulan Maulid. Bergembira kepada Nabi Muhammad, pokoknya jangan di bulan Rabiul Awal. Jangan di bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jangan di hari kelahiran Nabi Muhammad. Nah ini tambah unik mereka itu. Sebab apa? Memang ini bukan masalah khilafiyah. Makanya mereka punya dalil tidak ada. Dalilnya, dalil yang merasakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tapi kadang-kadang ada dalil hawa nafsu. Oh, yang gembar-gemborkan Maulid Nabi itu kan maklum dia penceramah. Sebab panennya di bulan Maulid Nabi. Innalillah. Kita dengar kalimat itu. Subhanallah. Jadi akankah umat dibangun dengan manusia yang suudon seperti itu? Katanya bulan Maulid itu adalah bulan panennya para ustad-ustad hobi maulidan. Lihat apakah tidak adakah hati yang lebih busuk dari orang yang suudon semacam ini? Ustadz-ustadz itu ngadakan Maulid Nabi itu di rumahnya habis jutaan itu. Jadi memang namanya hati busuk, lihat. Ini kalimat muncul. Kita pernah mendengar suatu ketika dan rekamannya masih sebuah web, rupanya ini web ini adalah juga masuk ke, ada di Cirebon kelompok ini, dan tidak usah perlu menyebut, kita ingin intinya, cirinya kalau orang anti maulid ini masalah, orang berbahaya, gitu saja. Kita tidak sebut si A, si B, si C, sudah kami sebut A, B, C, tak taunya ada D nanti, dipikir D benar. Pokoknya rumusnya, orang anti maulid dicermati itu. Selesai. Apakah gelarnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, terserah itu, pakai nama aja. Pokoknya kalau sudah orang anti maulid, tidak senang dengan perayaan maulid Nabi, awas. Nah itu dengan mengatakan, itu hari panennya ahli bid'ah. Ada salah satu jamaah mengirim kaset, memperingati Nabi Muhammad SAW yang benar diadakan di Jakarta. Yang pertama itu memang sepanduk-sepanduk maulid Nabi, tak taunya isinya menghantam orang-orang yang merayakan maulid Nabi. Di antaranya itu, kalimat itu disebut bahwasanya memang perayaan maulid Nabi itu sangat dipertahankan oleh ahli bid'ah. Karena apa? Hari itu adalah hari panennya mereka. Subhanallah. Terima kasih. Anda akan percaya dengan agamanya orang-orang yang semacam itu? Tidak dibangun dengan husnudzon. Buku-buku majalah, coba dibaca di majalah-majalah, kita melihat majalah-majalah maulid Nabi. Buku-buku sejarah Nabi dikatakan buku-buku ahli bid'ah, buku-buku syirik. Luar biasa, mengerikan. Maka dari itu kita perlu mengukuhkan makna ini. Jadi kita harus sedikit tegaslah, maulid Nabi di rumah kita harus ada. Musholla kita diadakan, masjid kita adakan. Kalau tidak bisa ngundang ustaz dari yang ustaz luar, yang penting ngerayakan solawatan, alhamdulillah silaturahmi, makan bersama, nikmat. Jangan maksa, enggak usah ngutang-ngutangnya. Nabi Muhammad tidak senang orang ngutang-ngutang nanti. Ya sederhana, yang penting ya nyembelih telur sajalah di rumah sendiri. Yang penting harus ada perayaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang perlu kita kukuhkan. Dan Nabi Muhammad memang diagungkan di dunia dan di akhirat. Warafa'na laka dzikrak, dan kami telah mengangkat penyebutanmu wahai Muhammad, ya. Dan para ulama faham bahwasanya harus mengenalkan Nabi Muhammad dalam setiap saat. Sehingga tradisinya para ulama soleh itu, tidak ada satu kesempatan acara kecuali berusaha disisipkan pengenalan terhadap Nabi Muhammad. Itu ulama terdahulu. Tidak di Hadramo, tidak di tempat lain, Masya Allah, kalau sudah ada acara, pasti disisipkan penyebutan sejarah Nabi Muhammad SAW. Sehingga pengantenan baca marhabanan, khitananan marhabanan, syukuran haji marhabanan. Ini adalah usaha para ulama-ulama untuk memperkenalkan umat ini kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau membaca sejarah Nabi tidak boleh, apa akankah anak kita, kita suruh membaca novel-novel cinta yang menjerumuskan anak-anak kita? Inilah sebagai mukaddimah, dan kita akan melanjutkan membaca kitab Al-Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-11. Baik, bismillah. Al-Hikmah Ats-Tsaniyah, hikmah yang ke-12. Hikmah yang ke-12 ini bunyinya, qolal musannif rahimallahu taala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal ma nafa'al qalba mithlu uzlatin yadkhulu biha maidana fikratin ما نفع القلب مثل عزلة يدخل بها ميدان الفك ميدان فكرة. Artinya, tidak ada yang bisa bermanfaat untuk hati seperti berauzlah yang dengan uzlah tersebut bisa memasuki satu medan bertafakur. Ini masih ada hubungannya dengan hikmah yang sebelumnya. Hati kita perlu diasah. Dan pengasahan hati itu yang paling tepat adalah dengan uzlah. Dan di saat hati itu kita bawa uzlah, menjauh dari pikuk kehidupan dunia, kemudian setelah itu kita masuki medan uzlah. Dengan uzlah itu kita bawa hati kita kepada dunia tafakkur. Ibn Athaillah As-Sakandari dengan kecerdasan beliau mengungkapkan kalimat mithla uzlatin dengan kalimat nakirah. Tidak pakai alif lam. Artinya, bagian kecil dari hidupmu itu ambillah untuk uzlah. Artinya tidak selamanya harus uzlah. Sebab manusia itu adalah manusia ijtimai. Ijtimai itu artinya tidak mungkin terpisah dari orang lain. Kita dalam hidup ini selalu bersama orang lain. Kalau tidak istri ya anak atau suami. Kita pasti butuh kepada orang lain. Maka tabiatnya manusia itu adalah manusia yang bermasyarakat. Jadi tidak mungkin dia itu memisah dari hidup bermasyarakat. Khususnya di era global ini, manusia pun tidak boleh, seorang ustadz barangkali yang dia hobi menyendiri, dia pun tidak bisa memaksa anak-anaknya untuk seperti dia. Karena di era global ini, yang namanya media informasi sudah masuk rumah-rumah, berita yang terjadi di negeri non jauh di sana bisa didengar dalam waktu singkat, detik dan menit. Jadi uzlah di zaman ini dalam bentuknya yang khusus, yaitu menjauh dari hiruk pikuk, itu susah. Dan itu dipahami oleh Ibn Athaillah As-Sakandari, sehingga kalimatnya uzlah dengan kalimat nakirah tidak pakai alif lam, maksudnya apa? Sisihkanlah di antara waktu kehidupanmu dan kesibukanmu itu sesaat untuk uzlah. Menyendiri di tempat yang sepi, dan di saat itu engkau berkelana dengan tafakkur. Jadi tafakkur itu perlu kesempatan. Dan ini yang memberi contoh siapa? Uzlah ini. Sebab orang yang benci dengan ahli tasawuf mengatakan, inilah mengajari kita mundur. Orang kok suruh sembunyi terus. Siapa yang menyuruh sembunyi? Disebutkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari, sekelumit, sedikit dari waktumu, tolong gunakan untuk merenung. Engkau menyendiri jauh dari pikuk kehidupan dunia ini, menyendiri. Dan ini yang memberi contoh adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita satu cara untuk uzlah. Beriktikaf sesaat masuk bulan Ramadan. Dan Nabi Muhammad sendiri ternyata diwajibkan oleh Allah. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Hai orang yang berselimut, Nabi Muhammad maksudnya, ayo bangun. Ambil sekelumit waktu malammu untuk menghadap kepada Allah. Uzlahnya Nabi Muhammad. Dan ini akhirnya sunnah bagi umat beliau. Jadi tahajud itu wajib bagi Nabi Muhammad. Artinya beruzlah semacam itu wajib bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah bagi kita. Maksudnya apa? Kita semua itu harus mengambil satu waktu untuk merenung begitu. Merenung, merenung itu macam-macam. Ada merenungi maksiat. Apa yang pernah aku lakukan dari kemaksiatan? Bagaimana kalau tiba-tiba aku itu meninggal dalam keadaan belum diampuni oleh Allah? Kemudian keteledoran apa di dalam aku melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala? Dan untuk memahami makna-makna ini tidak mungkin lagi dihiruk-pikuk. Misalnya Kalau Anda mendengar sebuah hadis Nabi Muhammad SAW tentang aktsiru min dzikri hadimil ladzat, ingatlah tentang kematian. Sementara Anda lagi sibuk ramai di pasar, bisa enggak kita merenung? Tidak mungkin. Perlu waktu bahasanya merenungi makna kematian itu di saat Anda sendiri. Anda sendiri mengatakan bahwasanya aku bakal mati, umurku sudah sebegini, kalau aku mati nanti bagaimana? Aku akan menggeluntung di ruang tengah, orang pada datang kepadaku, semua akan menyanjungku kalau aku baik, ternyata semua akan mencibir kepadaku kalau aku jelek. Ah, terus sampai aku tiba. Lah ini renungan ini kapan? Lagi di pasar, lagi kita jualan, merenung. Bisa dicuri itu baju. Tapi ini perlu namanya waktu, namanya uzlah. Ambil waktu sesaat di dalam kehidupan kita untuk merenung. Ibnu Hibban meriwayatkan sebuah hadis, tafakkuru sa'ati khairun min ibadati sanati. Bertafakur sesaat itu lebih bagus daripada beribadah satu tahun. Beribadah satu tahun tanpa tafakur, lebih bagus tafakur sekali, itu bakal menghadirkan ibadah yang banyak. Jadi tafakur ini penting. Kadang-kadang kita ini berdoa banyak ya. Banyak di antara kita berdoa. Rupanya selama ini tidak pernah merenungi bagaimana berdoa. Ada orang doa banyak, Allahumma shalli ala Muhammad sambil toleh-toleh. Tidak pernah merenungi. Cobalah berpikir sesaat. Kalau aku minta duit kepada orang tuaku, pantas tidak kalau aku itu dengan muka toleh-toleh. Ngomong seenaknya. Kira-kira bagaimana? Oh, tidak pantas. Bagaimana aku pantas menghadap Allah dengan cara itu? Akhirnya doanya menjadi serius. Allahumma ya Allah. Kemudian tafakur, Allah itu melihat hatiku. Lah kok aku hatiku kok busuk ngerak kepada orang lain. Tafakur ini penting. Tafakur tentang amal soleh, tafakur tentang ketaatan, tafakur tentang kemaksiatan. Lah ini yang menjadikan orang selamat. Disebutkan oleh Ibn Athaillah Sakandari, maka dengan tafakur itu orang bisa sampai kepada penghidupan hati yang sesungguhnya. Hati bakal hidup. Dan biasanya dilakukan oleh para ahli tarekah. Ada saat-saat tertentu para jamaah untuk berkumpul di satu tempat. Kemudian saat itu mereka menyendiri dengan keadaannya, biarpun keadaan hatinya, biarpun ternyata dalam satu tempat semuanya memutus. Ayo kita tutup mata. Semua merenung, akhirnya membawa dirinya kepada satu tempat tersendiri biarpun dia masih di tempat itu. Merenung, bahkan ada yang diajari untuk mati, bukan belajar mati. Artinya memakai kafan, ini kafan untukmu nanti. Ayo beli kafan ya, semuanya nyimpan kafan. Agar ingat kalau buka lemari aku bakal mati. Ini adalah makna yang dihadirkan oleh para ahli tasawuf. Lagi-lagi ini juga bid'ah kata sebagian orang ini, musibah. Tasawuf mengajari merenung. Nabi Muhammad sendiri kalau kita hendak tidur bagaimana caranya? Ngadeplah engkau ke kiblat. Dan ingat mati, bisa saja engkau tidak bangun lagi. Maka berzikirlah kepada Allah. Kalau engkau sempat bangun sepanjang engkau tidur dapat pahala. Kalau tidak bangun alhamdulillah mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi tafakur ini adalah penting sekali untuk dihadirkan. Oh, Rasulullah sebelum mendapatkan wahyu menyendiri di sebuah gua. Di gua Hira. Nabi Muhammad di situ menyendiri untuk bertafakur. Bertafakur tentang keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bertafakur tentang diri beliau sendiri, dan itu dianjurkan bagi umat Nabi Muhammad untuk mengambil bagian untuk uzlah. Tapi tidak boleh seterusnya. Sebab amalnya kurang nanti. Sebab urusan dengan manusia itu sendiri ada pahalanya. Dan juga para ustaz itu tidak boleh lupa bahwasanya di malam hari juga harus mengambil waktu yang khusus untuk mendoakan orang-orang yang tidak diajak, santri-santri, para siswa. Di waktu sendiri tidak cukup doa di depan orang yang semacam ini. Akan tapi dia harus merenung sendiri, Masya Allah. Ya Allah, terima kasih engkau telah kirim orang-orang yang mengaji kepadaku dan berikan kepada mereka petunjuk. Kapan saat ini bisa dilakukan? Di saat ia menyendiri. Dan itu lebih tulus. Tahajud disyariatkan untuk kita. Dalam irama uzlah. I'tikaf uzlah. I'tikaf menjauh dari toko, menjauh dari kehidupan dunia. Tapi kan tidak selamanya i'tikaf. Tidak selamanya i'tikaf. Sementara kita harus cari nafkah, dapat pahala di situ. Jadi manafa'a al-qalba mithlu uzlatin. Tidak ada yang bisa bermanfaat kepada hati seperti namanya uzlah. Maka tidak cukup aktivis itu dengan aktivitasnya, pejuang dengan perjuangannya, kecuali seperti yang pernah dilakukan Imam Husain di tengah malam sebelum berjuang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Husain waktu menjelang kematian beliau, di malam harinya apa yang beliau lakukan? Ngadep kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadikan ruh dalam perjuangannya. Dan para pejuang pun begitu. Di malam hari bagaimana Rasulullah mengajari berdoa di saat berperang? Waktu di perang Badar itu dikumpulkan perkemahan berdoa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian ini yang sering dilupakan. Bahkan Anda pun kalau harus berdagang, jangan lupa untuk beruzlah menyendiri menghadap kepada Allah, ya Allah berikan kemudahan dalam urusan perdaganganku. Uzlah. Dan apakah harus kita dengan seorang mursyid atau guru? Kalau memang ada guru. Kalau tidak, guru kita adalah langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya yang namanya mursyid itu sangat membantu. Guru mursyid itu punya ciri ya. Kadang-kadang ada orang masuk torekoh, tapi yang benar torekohnya. Torekoh ada Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Rifa'iyah. Adalah torekoh-torekoh yang benar. Biasanya di situ ada seorang mursyid. Dan mursyid itu adalah mengajari bagaimana merenung, menghantarkan kita kepada Allah dengan cepat. Itu seorang mursyid. Tetapi ingat syaratnya mursyid adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Ilmunya adalah mengerti. Sampai disebutkan oleh Syekh Abdullah Asy'arani, minimal mengerti 4 madhab ya katanya, Masya Allah. Jadi memang harus orang alim. Jangan seperti orang itu, bapaknya meninggal langsung dia naik pangkat jadi mursyid torekoh, musibah. Hobinya adalah nonton film, CD-CD film ada di rumahnya, itu bukan guru torekoh itu. Sehingga ada, torekoh itu adalah untuk mencari uang, memang ada, kata Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, tapi di Syam sana. Di Syam itu apa kata beliau? Subhanallah, mari kita mohon ampun kepada Allah, banyak guru torekoh itu mau jadi murid saja tidak pantas. Kok ngaku mursyid, jadi murid saja tidak pantas. Akhlaknya tidak baik, ilmu tidak ada, hubungannya dengan ulama tidak pernah ada. Hanya di rumahnya saja dia diagung-agungkan karena bapaknya meninggal, dia naik pangkat. Al-ilmu nurun diartikan lain, nurun kepada anaknya, bukan. Al-ilmu itu cahaya, bukan nurun temurun itu, tidak ada itu. Bapaknya kiai, anaknya langsung jadi kiai padahal tidak sekolah. Ini termasuk fitnah yang terjadi di zaman ini. Belajar, baru nanti bisa jadi ulama. Belajar, bisa jadi kiai nanti. Khususnya para anak ulama-ulama ini harus lebih rajin belajar. Kalau tidak, Masya Allah bisa berubah nanti. Nah, guru torekoh itu penting. Maka Anda kalau ada yang ingin masuk torekoh, masuk tapi dipilih dulu. Kemudian ada namanya Syekhul Futuh. Syekhul Futuh itu kadang-kadang tidak memberi ilmu kepadanya. Tapi ternyata memberikan bimbingan dan petunjuk. Syekh yang menjadikan dia kebuka hatinya. Dan itu biasanya tetap dengan namanya uzlah. Harus kita mengambil waktu untuk uzlah. Siapapun kita, Anda yang lagi berkiprah di dunia harta, tolong sisihkan waktu sesaat untuk uzlah. Para ustaz yang berdakwah, sisihkan waktu untuk uzlah. Karena bisa saja orang aktif dalam bidakwah yang direncanakan ada program melebarkan dakwahnya, setelah aku bisa menguasai tempat ini, aku harus pindah tempat lain. Media ini aku kuasai, harus media lain. Buku telah aku karang dan sebagainya. Lupa bahwasanya tulus atau tidak aku dalam berbuat. Karena apa aku melakukannya? Dorongan apa yang menjadikan aku giat semacam ini? Tidak pernah direnungi tanpa disadari, ternyata yang dikejar adalah kesombongan di dalam hatinya. Sehingga ia tiba-tiba mengatakan, memang yang paling hebat di Cirebon adalah aku. Keberhasilanku adalah seperti ini. Karirku dalam dakwah ini. Ah, karena dia lupa untuk merenung. Jadi renungan itu sangat dibutuhkan untuk orang yang alim sekalipun. Orang yang pedagang lah, luar biasa, coba pedagang. Dengan kekayaannya yang melimpah ruah miliaran itu. Lalu dia menyisihkan waktu sejenak. Di tengah malam bertahajud, setelah berdoa dia merenung, Masya Allah. Untuk apa hartaku nanti? Masa aku hanya minta terus banyak-banyak harta? Akan tapi kalau manfaatnya tidak ada. Akan dikirim oleh Allah pemahaman. Yang bisa abadi adalah harta yang diinfakkan. Infak. Kemudian dia akan mikir, ya Allah, kalau aku mencari ridhomu, ya Allah, masa bisnisku enggak benar. Dirubah besok bisnisnya. Sebab yang tidak pernah merenung tidak sadar. Sebab ada orang berangkat ke masjid dengan mobil hasil rebutan waris. Atau tidak. Dengan motor gosok. Membaca Al-Quran duit curian. Karena tidak pernah direnungi ini. Maka terjerumus. Maka perlu yang namanya uzlah. Jadi semua dari kita harus mengambil waktu uzlah di tengah malam atau sebelum tidur atau waktu-waktu tertentu, tapi paling hebat adalah seperti yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qumil laila illa qalila. Bangun di tengah malam, bertahajud. Tahajud ya. Ini adalah saat merenung, jangan hanya tahajud langsung tidur. Ya duduk sebentar, merenung. Merenung itu sendiri ibadah, lebih bagus daripada ibadah 100 tahun tafakur. Dan itu yang menjadikan hidup kita itu lebih bermakna, kekurangan di siang hari bisa penuhi di esok harinya. Di malam harinya disesali, esok harinya bisa tambah bagus. Itu adalah bagi orang-orang yang sudah melakukan tafakur. Dan itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad dalam bentuk iktikaf. Dan juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam bentuk tahajud. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad pun harus bisa mencontoh beliau. Nyisihkan waktu untuk bertafakur di saat-saat tertentu, di tempat tertentu, untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Enggak, silakan. Silakan bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada biayanya, bahwa pada umumnya saat ini memang bulan-bulan ini adalah bulan Maulid. Tetapi sekarang-karang ini atau dari dulu, bahwa di Cirebon ini kadang-kadang orang-orang kampung itu hilangnya mau muludan. Ternyata bahwa muludannya itu di Kanoman atau di Kesepuhan dengan berpakaian lekton atau bejin, di sana bukan muludan, ternyata hanya lihat-lihat dan cari kemaksiatan. Bagaimana menurut pendapat Buya bahwa ini ada pahalanya atau tidak, bahwa karena niatnya adalah muludan ternyata di sana bukan. Hanya itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain kami persilakan. Ada. Tuh ibu-ibu langsung satu ke belakang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan ceramah Ustaz tadi tentang selawatan dan marhaban, saya mendapatkan suatu masjid yang jemaahnya lebih kurang 90 orang ibu-ibu. Ternyata Ustaz, mereka setiap minggu melakukan berlatih dan terus-menerus membaca marhaban dan berzanji. Sementara jemaah tadi buta iqra, itu yang saya, mungkin Ustaz udah pernah menemuinya di rumah saya. Bagaimana untuk menarik mereka supaya mencintai Al-Qur'an? 75% dari mereka buta Al-Qur'an. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya kita seorang istri ya, kan kalau dalam rumah tangga itu bagusnya sholat itu berjamaah dan gitu. Kemudian kita mempunyai seorang suami yang sekiranya ilmunya kurang dalam ilmu pemahaman agamanya, ketika bersholat jamaah bacaan Al-Qurannya pun kita, karena kita tahu bacaan Al-Qurannya banyak yang salah yang ini, dan hati kita jadi ragu-ragu ketika sholat berjamaah. Dengan gimana caranya seorang istri menyikapi suami yang seperti itu dalam urusan ibadahnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, terima kasih. Pertama adalah berkenaan dengan muludan. Jadi supaya kita tidak mempunyai kesimpulan negatif terhadap muludan, kita kukuhkan dulu bahwa muludan itu harus diadakan. Itu dulu rumus. Karena maknanya adalah bergembira dengan Nabi Muhammad. Dan setelah kita merumuskan bahwa merayakan mulut Nabi itu harus dengan cara lah ini. Dengan cara yang Nabi Muhammad ridho. Itu catatan. Siapapun yang merayakan maulid Nabi dengan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Rasulullah adalah ya enggak benar. Haram. Maulid Nabi dengan minum-minuman keras ya. Karena bergembira. Karena tradisi anak muda kan kalau bergembira kan minum-minuman. Disko. Dalam rangka merayakan maulid Nabi kita buka disko gede-gedean dan minuman keras. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Jadi tetap harus ada catatannya dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah dan Rasulullah. Seperti yang pernah dilakukan oleh ulama, yaitu mengumpulkan orang, makan bersama di situ, silaturahmi, ada ceramah. Nah itu yang disunnahkan oleh, yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini adalah patokan. Kalau ternyata nanti ada merayakan maulid Nabi yang keluar dari ini, yang perlu dipangkas adalah tambahannya yang salah. Jangan lalu berkata maulid Nabi jadi haram. Jadi maulid Nabi itu seperti pohon indah yang harus kita rawat. Pasti ada benalunya itu nanti. Orang yang aneh-anehi merayakan malah benalunya kita pangkas, jangan maulid nabinya yang dipangkas. Kita tidak ingin membuat contoh di mana, apakah keraton sini, keraton situ, sebab yang namanya di Jawa Timur juga banyak ada aneh-aneh lah itu. Ada perayaan maulid Nabi dengan cara yang tidak dibenarkan. Maka kita kukuhkan, maulid Nabi harus ada. Tapi dengan cara yang benar. Kalau di situ misalnya ada kumpul laki-laki perempuan buka aurat, jadi dosa. Pulang ke rumah masing-masing. Makanya kita pun harus menjaga. Di tempat kami kalau ada maulid Nabi termasuk orang yang jualan dan sebagainya harus perhatikan. Mungkin ini wasiat suatu ketika barangkali tempat kita itu yang ada di pesantren menjadi tempat yang disenangi oleh hamba-hamba Allah. Khawatir nanti ada keramaian, akhirnya yang jualan di situ macam-macam. Mungkin ini wasiat sampai akhir zaman. Tolong jangan sampai ada lagu-lagu yang tidak baik di sekitar pesantren waktu ada acara-acara tertentu. Kemudian yang dijual tolong adalah produk-produk yang diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tolong yang menjual adalah orang-orang yang memang niat untuk dekat kepada Allah. Sebab kalau tidak dibatasi begitu, nanti namanya orang cari duit itu yang penting cari duit. Dapat duit biarpun di tengah-tengah masjid dia akan melakukannya. Dengan cara yang haram. Makanya termasuk masjid yang kita cintai ini harus ada wasiat yang sifatnya umum. Jangan sampai ada orang yang menjual di dalam lingkungan masjid. Misalnya kalau ada misalnya di alun-alun sana, insyaallah ini adalah harapan, alhamdulillah ini sudah dibicarakan oleh orang-orang ikhlas yang ada di dalam masjid ini, mohon didoakan sehingga nanti acara-acara di alun-alun ini dibantu oleh masjid. Jangan sampai ada acara yang bertentangan dengan masjid. Nah ini adalah harapan. Dan itu insya Allah Allah akan memudahkan. Dan kami yakin Allah akan mudahkan kalau kita sungguh-sungguh. Nah ini biasanya karena tidak dikontrol. Ada orang memanfaatkan keramaian orang. Setelah orang ramai, ada orang jualan macam-macam. Jadi yang disalahkan siapa itu? Ya yang disalahkan orang yang memanfaatkan. Kemudian muassis yang mendirikan maulid Nabi adalah insya Allah tetap orang-orang yang mulia. Sebab para wali-wali mulia. Para ulama-ulama yang mulia. Dan ini termasuk di pesantren. Pesantren ada di daerah Jawa Timur itu kalau sudah di bulan apa ya, termasuk bulan Maulid begini ini, masya Allah ramai. Ada haul apa? Kalau haul itu kan mestinya adalah untuk mengingat kebaikan-kebaikan para orang soleh agar bisa ditiru oleh pengikutnya sekaligus mendoakan mereka. Tapi ternyata momen haul itu bagi sebagian orang dijadikan untuk bazar yang gak karu-karuan. Masa di tengah sana hall, masuk tempat hall itu langsung ada musik dan sebagainya. Ya itu kadang-kadang yang sahibul hall, yang punya hall memang tidak bisa menangani itu. Karena ini orang memanfaatkan keramaian. Tapi bukan berarti acara hall ini harus dipangkas, tidak. Jadi yang kita perlu pangkas adalah benalu-benalunya ini. Intinya maulid Nabi adalah tetap ada. Adapun yang dilakukan pelanggaran-pelanggaran itu, pelanggarannya saja yang perlu diluruskan. Kita tidak usah menunjuk apakah keraton ini, keraton itu. Karena banyak, hampir keraton-keraton di tempat lain pun kasusnya sama. Intinya, yang diajarkan Nabi Muhammad. Bercampurnya lagi perempuan, dihindari. Adik-adik putri kami, kalau ingin menghadiri acara maulid Nabi, ternyata di situ kok tidak sopan, tidak terhormat, tidak usah datang. Nabi Muhammad sudah senang nanti. Lebih senang kalau kita tinggal di rumah. Kecuali terhormat. tidak berdempet-dempetan, tidak desa-desaan. Adapun masalah ketemu laki dengan perempuan, zaman Nabi pun ada ketemu laki perempuan, asalkan tidak khulwah, tidak berduaan. Ini. Kemudian masalah yang kedua, orang rajin membaca marhaban, berjanji tiba, tapi enggak mau membaca Al-Quran. Yaitu yang tidak benar. Tetapi yang lebih tidak benar lagi, ada buku yang kita baca di sini. Ada sebuah majalah dari jamaah yang di situ mengatakan, termasuk kesalahan orang merayakan Maulid Nabi, mereka lebih memuliakan berjanji daripada Al-Quran. Oh, ini kan kurang ajar. Siapa yang lebih memuliakan berjanji dari Al-Quran? Gak ada. Hebatan berjanji atau Al-Quran? Al-Quran. Semua orang itu. Ini kan fitnah mereka. Coba, masih ada kok bukunya sekarang. Ikut sebuah yayasan yang di Cirebon ini ada juga. Kalau pengen tahu siapa bisa ngelihat nanti. Ada yang membawa waktu itu. Jadi menuduh katanya apa? Orang-orang yang ahli berjanji, ahli muridan itu meyakini bahwa membaca berjanji, apa? Berjanji itu lebih bagus daripada Al-Quran. Kurang ajar ini. Enggak pernah kita meyakini semacam itu. Termasuk ibu-ibu itu yang membaca berjanji itu, tapi tidak bisa membaca Iqra, itu dia tidak meyakini bahwasanya berjanji lebih bagus dari Al-Quran. Imannya tetap ada, hanya ibu perlu ditingkatkan. Biarkan saja. Jadi beginilah. Intinya orang itu mau kumpul-kumpul dulu. Mau hadir ke tempat. Sebab kalau langsung baca Iqra dan Al-Quran biasanya malas. Karena tidak indah, enggak ada lagu, enggak ada ini ya. Jadi biarkan saja, barangkali termasuk uslub dakwah kita, cara berdakwah kita, yang penting orang kumpul dulu. Ayo baca nasyid, baca qasidah, biarpun bacanya enggak karu-karuan, bisa niru sholatullah, salamullah, ala nabi, habibullah, itu bisa saja, alhamdulillah. Besok kumpul, nanti setelah itu program, pelan-pelan. Untuk menariknya, enggak apa-apa dengan membaca marhabanan dan sebagainya. Kalau mereka rajin baca marhabanan, karena pengen senang di situ, biarkan saja. Hanya memang yang paling utama caranya adalah baca Al-Quran dulu. Tapi kalau langsung baca Al-Quran mungkin tidak bisa datang. Tapi jangan langsung diponis sesat itu karena apa? Meninggalkan Al-Quran. Mereka bukan meninggalkan Al-Quran. Tapi bisa saja dia itu pengen dekat Al-Quran tapi melalui cara ini. Cara ini. Cara untuk kumpul-kumpul, menuntut ilmu dan sebagainya. Sehingga para ulama juga memperhatikan namanya nasyid, qasidah, hiburan-hiburan yang sifatnya direstui oleh Allah dan Rasulullah, kayak menumpul rebana, itulah diizinkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengundang orang. Dan bisa saja suatu ketika yang namanya nasyid itu lebih bagus daripada kita harus berzikir. Kapan saat itu? Kapan waktunya? Di saat orang itu kalau belum kenal namanya zikir, belum kenal namanya zikir, coba diundang untuk membaca nasyid. Ayo lomba nasyid, datang. Setelah lomba nasyid di situ ada wejangan. Berarti lomba nasyid saat itu utama. Tujuannya nanti adalah tetap ke zikir. Kalau dijejer, mana lebih bagus zikir dengan nasyid? Bagi orang normal seperti Anda, ya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang memang tidak bisa zikir, enggak mau zikir, ya nasyid dulu. Salat di masjid dengan salat di rumah bagi laki-laki bagusan di mana? Bagus di masjid ya. Bagus di masjid. Tapi kalau pilihannya begini, saya enggak mau ke masjid. Terus antara sholat di rumah dan tidak sholat, pilih mana? Sholat di rumah lebih bagus daripada tidak sholat, karena bandingannya seperti itu. Jangan dibanding dengan sholat di masjid. Maka ini barangkali ibu, kita juga khusnudzon kepada orang-orang itu. Alhamdulillah kalau mereka masih kumpul banyak lagi 90 orang, dan nanti Anda memasukkan program setelah marhabanan Iqra, baca Al-Quran. Jadi kadang-kadang orangnya sepuh, tidak cukup baca Al-Quran, wejangan, ilmu-ilmu. Sebab orang sepuh itu membaca Al-Quran penting-penting, akan tapi lebih penting adalah dengan telinganya beliau itu mendengar makna ketakwaan, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu-ilmu yang bisa didengar langsung itu adalah juga yang mereka butuhkan. Ini. Kemudian masalah yang terakhir adalah suami bacaannya tidak benar. Jadi begini ya. Di dalam masalah sholat berjamaah, menurut pendapat yang dikukuhkan di dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, bahwa kalau ada seorang imam bacaan fatihahnya enggak karu-karuan,

tidak pernah minta. Paling ya Allah rizkiku, duit, toko lancar ya. Lupa dia minta, ya Allah jaga jantungku, enggak ada ya. Paru-paruku ya Allah paling penting, nafasku ya Allah. Ada enggak berdoa begitu? Enggak ada. Jadi doa kita cari rizki itu sebetulnya dikabul oleh Allah, tapi bunyinya begini. Kasihan hambaku ini, setiap hari minta duit saja. Tapi ini jantungnya berbahaya, dialihkan ke jantungnya. Jadi Allah akan mengabul, tetapi diberi oleh Allah, kita minta hijau, kadang dikasih merah. Dan lagi tandanya doa itu dikabul, orang itu di saat berdoa ikhlas, gak nuntut-nuntut lagi. Ini saya doa gak dikabul-kabul, itu tandanya tidak dikabul. Kalau ada orang berkata, saya sudah 3 tahun berdoa gak dikabul, ini tandanya gak dikabul. Kalau berdoa, langsung serahkan kepada Allah, sebab ada hadis Nabi yang berbunyi begini. Innallaha yastajibu du'a'a 'abdi ma lam ya'jal. Allah akan mengkabul doa hambanya asalkan tidak buru-buru. Buru-buru itu gimana? Saya sudah duhaan tetap larat. Tahajud setiap malam masih saja fakir. Lah ini buru-buru. Padahal bisa saja Allah sudah mengkabul dalam bentuk yang lain atau sudah disiapkan, tapi karena buru-buru ini tanda tidak dikabul doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah pernah kita bahas waktu yang beberapa waktu yang lalu. Ingin tahu gimana doanya orang yang sukses? Oh, bagaimana doanya orang yang suka berzina terus tobat diterima? Enggak. Katanya zina diampuni 40 tahun kemudian terima kasih. Namanya zina adalah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tandanya doa orang zina itu diampuni oleh Allah, orang yang melakukan zina itu benci dengan pekerjaannya. Satu. Kedua, malu jika disebut oleh orang. Maka kalau ada orang melakukan zina, syarat tobatnya yang harus ia lakukan adalah jangan menyebut aib itu kepada siapapun. Biarkan yang tahu hanya Allah. Berperanlah sebagai wanita yang solehah, kayak tidak pernah kenal zina. Tutup. Enggak usah curhat kepada siapapun urusan zina, karena itu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah nunggu 40 tahun, 2 hari bisa diampuni oleh Allah asalkan serius menyesal, berjanji tidak mengulangi. Tapi kalau sudah dosa zina disebut-sebut, diobral sana, diobral sini, curhat sana, curhat sini, maka itu tanda tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu akan mencemarkan nama dirinya sendiri. Ini ada pertanyaan yang panjang sekali. Ingin bertanya, bagaimana tata cara itikaf di masjid sendirian? Kalau Anda masjid sendirian, Anda laki atau perempuan? Kalau seorang wanita harus ada yang menemani dari mahramnya, jangan sampai jadi fitnah di masjid. Kemudian jika Anda seorang laki-laki, Anda bisa itikaf masuk ke masjid di dalam mazhab Imam Syafi'i sangat mudah. Anda masuk ke masjid, langsung Anda niatkan, aku itikaf karena Allah. Sepanjang Anda di masjid, maka Anda mendapatkan pahala. Jujur saja, yang namanya niat ini sering orang lupa. Angkat tangan yang gak lupa. Berarti semuanya lupa. Lupa, kadang-kadang kita berdoa di masjid bertahun-tahun, berbulan-bulan lupa. Namanya niat. Tolong setelah ini, kebetulan terima kasih sama yang bertanya, kita ingatkan, jangan lupa niat iktikaf kalau masuk masjid. Itu pahalanya besar. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, pahala duduk ibaratnya ngorok, ngajinya ngorok. Dapat pahala, lumayan. Tapi jangan besok siap tidur. Jadi ini, iktikaf gampang di dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi mazhab lain, mazhab Imam Malik, riwayat dari Imam Ahmad, harus dengan puasa dahulu dan harus sehari semalam. Itu pendapat mazhab lain. Menurut mazhab kita Imam Syafi'i, biarpun masuk dalam sesaat niat iktikaf lalu keluar, itu sudah mendapatkan pahala. Untung-untung jadikanlah iktikaf kita iktikaf fardu wajib. Sebab wajib itu pahalanya lipat ganda. Caranya begini, masuk masjid langsung begini. Ya Allah, aku nadar kalau masuk masjid ini aku itikaf. Langsung niat aku itikaf karena Allah memenuhi nadarku. Beres. Jadi niat itikafnya karena nadar. Pahalanya lipat ganda. Mohon didoakan Rini Anggra ini mendapat. Ah, usah disebut namanya, insya Allah. Nanti, insya Allah mendapatkan jodoh yang bertanya. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada yang minta jodoh yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa afirna wa tu'til alayna innaka ala kulli syakadir. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami kecintaan kepadamu ya Allah, agar kami mudah patuh dengan perintahmu ya Allah dan menjauhi laranganmu. Ya Allah, berikan kepada kami kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad, agar kami mudah menjalankan sunnah-sunnahnya ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kecintaan kepada sesama kami ya Allah, sehingga hidup kami indah dalam cinta karenamu, suami istri yang saling mencintai karenamu, anak-anak yang mencintai orang tua mereka, sehingga mudah mengabdi dan berbakti. Orang tua yang cinta kepada anaknya dengan cinta yang sesungguhnya, sehingga serius dalam mendidik mereka, ya Allah. Dan yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan. Orang-orang yang kau ridha, yang kau muliakan, ya Allah. Yang sakit, sembuhkan, ya Allah. Yang sakit, sembuhkan, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, mudahkan segala urusan kami semua. Lapangkan rizki kami, ya Allah. Lapangkan rizki kami semua, ya Allah. Jauhkan kami dari segala malapetaka lahir dan batin, dunia dan di akhirat. Dunia dan akhirat. Dan ampuni dosa kami semua, ya Allah. Dan jadikan kami semua ahli ibadah, ya Allah. Dan jadikan kami orang-orang yang bermanfaat di profesi kami, di pekerjaan kami, di usaha kami, ya Allah. Jadikan kami bermanfaat, bermanfaat, dan muliakan kami dengan pekerjaan kami, muliakan kami dengan profesi kami, muliakan kami dengan apa yang kami tekuni, ya Allah. Dan jadikan kami bermanfaat dengan apa yang kami tekuni, ya Allah. Bermanfaat untuk agamamu, ya Allah. Bermanfaat untuk agamamu, ya Allah. Bermanfaat untuk hamba-hambamu, ya Allah. Ya Allah, muliakan kami di dunia dan muliakan kami di akhirat, ya Allah. Panjang mudahkan segala urusan kami, lapangkan rizki kami, jika dengan rizki yang halal menghantarkan kepada ridhomu. Jika ada yang sakit, sembuhkan. Jika ada yang punya hutang, mudahkanlah kami dalam, kami semua dalam bayar hutang-hutang kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jika, ya Allah, jika ada yang sakit, sembuhkan. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Kirimkan kepada kami, ya Allah, orang-orang yang tulus dan ikhlas, ya Allah. Jauhkan kami dari orang yang tidak ikhlas. Jika ada orang yang tidak ikhlas bergabung bersama kami, ya Allah, jadikan mereka ahli ikhlas, ya Allah. Ahli ikhlas, ya Allah. Ahli ikhlas, ya Allah. Dan semua yang membantu masjid ini, semua membantu pesantren kami, ya Allah. Pesantren kami, ya Allah. Mulai, ya Allah. Mulai, ya Allah, yang membantu pesantren kami, berikan kepada mereka ketulusan, keikhlasan, sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka sumbangkan, apa yang mereka salah aku perbuat, ya Allah, apa mereka ya berikan untuk pesantren adalah bermaamrek bisa mereka lihat kelak di akhirat, ya Allah. Jangan sampai mereka tidak bisa melihat, ya Allah, di akhirat. Berikan kepada mereka keikhlasan, ketulusan, dan kirimkan kepada kami orang-orang ikhlas yang tulus. Jauhkan dari orang yang tidak ikhlas dan yang tidak tulus, ya Allah. Berikan kepada kami husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, ya Allah, iman, iman, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.